Nirwana, Dede Star Record, vokalis fenomenal Indonesia. Yen kelam tak jah rapi, yen ra kelam tak jah kami, sing ra penting pikir.